Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, yang artinya, ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbingmu untuk taat kepadanya. Sesungguhnya Al-Hanifiyah, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mengikhlaskan ibadah ini semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kalimat pertama dari kitab yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, di mana beliau rahimahullahu ta'ala beliau mengawali dengan ucapannya i'lam, ketahuilah. Nah, ini merupakan di antara uslub, di antara metode di dalam menyampaikan suatu perkara agar orang yang diajak bicara itu memperhatikan dengan seksama, memperhatikan dengan baik apa yang akan diucapkan, itu mengawali ucapannya dengan i'lam, ketahuilah. Nah, jadi tujuan beliau rahimahullahu ta'ala mengawali kitab ini dengan i'lam, ketahuilah, ini agar apa? Agar orang yang diajak bicara, dalam hal ini adalah orang-orang yang mereka membaca kitab ini, para pelajar-pelajar yang mereka mempelajari kitab ini, agar mereka memperhatikan apa yang akan disampaikan. Dan beliau mengawali dengan i'lam, ketahuilah, ini karena mengikuti apa yang dicontohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengawali ayatnya itu dengan i'lamu, ya kan? Dalam surah Al-Hadid ada dua kali Allah subhanahu wa ta'ala, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahun wazinatun watafakhurun bainakum watakathurun fil amwali wal aulad. Agar manusia mereka memperhatikan dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengawali ayatnya dengan i'lamu, ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan dan sia-sia. Nah, dalam ayat yang lainnya atau ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan i'lamu anna allaha yuhyil arda ba'da mautiha, ketahuilah. Allah mengawali dengan i'lamu, ketahuilah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menghidupkan bumi ini setelah bumi ini mati. Nah, menumbuhkan tanaman-tanaman dengan diturunkannya hujan, sehingga yang sebelumnya bumi ini tandus, tidak memiliki tanaman, tumbuhan, maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menghidupkan lagi. Nah, sehingga beliau mengikuti apa yang dicontohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Sehingga bukan hanya sekedar ucapan i'lam, i'lam sajalah. Namun maksudnya adalah agar para pembaca kitab ini dan orang-orang yang mempelajari kitab ini dari para penuntut ilmu, mereka memperhatikan bahwasannya yang akan disampaikan perkara yang penting. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ketika hendak memberitahukan sesuatu yang penting, yang mesti, meskipun semua perkara dalam agama itu penting, namun terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan ketika hendak menyampaikan sesuatu. Terkadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan dengan i'lamu, ya kan. Terkadang pula Allah Subhanahu wa taala menggunakan dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini juga ini merupakan tanda bahwasannya yang akan disebutkan oleh Allah setelah ucapan Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ini berarti setelahnya ini ada perkara-perkara yang penting, yang sangat penting yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu far'aha sam'ak fa innahu imma khairun tu'maru bih wa inma syarr ya imma syarrun tunha an. Kalau seandainya engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, berbunyi ayatnya dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telingamu baik-baik, kata beliau. Pasang pendengaranmu itu baik-baik. Dengarkan baik-baik, simak betul-betul. Kenapa? Karena bisa jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu itu bisa jadi yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu perkara yang baik yang engkau diperintahkan untuk mengerjakan perkara yang baik tersebut, atau bisa jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu itu adalah perkara yang buruk yang kalian diperintahkan untuk menjauhinya, yang kalian dilarang dari perbuatan buruk tersebut. Nah, ini uslub yang Allah Subhanahu wa taala gunakan di dalam Al-Qur'anul Karim untuk ini memberitahukan kepada hamba-hambanya dengan perkara-perkara yang penting, dengan menggunakan i'lamu atau dengan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Baik, kita lanjutkan. Beliau mengatakan i'lam arsyadakallahu li ta'ati. I'lam, ketahuilah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu untuk taat kepadanya. Membimbing, mengarahkan, menunjukkan pada perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun mengisyaratkan kepada kita keyakinan kita sebagai seorang hamba bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah. Ya. Dalam segala hal kita tidak mampu. Dalam perkara-perkara yang baik kita tidak mampu untuk mengupayakannya dengan sendiri, melainkan semua itu dengan karunia, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam beramal soleh, termasuk pula di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dan termasuk adalah ibadah yang mungkin sedang ini saat ini kita kerjakan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang baligh, yang berakal. Sehingga ketika kita mampu menunaikannya dengan baik insyaallah, maka ketahuilah itu merupakan karunia dari Allah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan, termasuk adalah menunaikan kewajiban ibadah di bulan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kemudian beliau melanjutkan annal hanifiyyata millata ibrahim an ta'budallaha mukhlishal lahuddin, bahwasannya perkara yang penting yang beliau sebutkan ini, bahwasannya al-hanifiyah yaitu agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-hanifiyah yaitu agama yang dibawa oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu agama tauhid. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengungkapkan dengan ungkapan al-hanifiyah. Nah, oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau digelari dengan al-hanif. Nah, yaitu orang yang al-muqbil 'ala Allah taala, orang yang wajahnya itu selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari selain Allah Subhanahu wa taala, wal mu'rid amma syiwallah, dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Al mughbilu ala tauhidillah, orang yang condong kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Yaitu tauhid. Nah, meskipun dengan ungkapan al-hanifiyah, meskipun dengan ungkapan an-hanifiyah, namun maksudnya adalah apa? Anta'budallaha mukhlishal lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid. Sama al-hanifiyah huwa tauhid, wa tauhid huwa al-hanifiyah. Naam, al-hanifiyah hiya tauhid. Bahwasanya hanifiyah itu tauhid itu sendiri, tauhid ya al-hanifiyah sama. Sehingga apa? Mengisyaratkan bahwasanya misi yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan misi yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan nabi-nabi yang lainnya sama, yaitu satu. Apa itu? Yaitu tauhid, yaitu al-hanifiyah. Condong kepada tauhid dan menjauh dari perbuatan syirik. Condong kepada tauhid dan menjauh dari perbuatan syirik. Ini misinya para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Ibrahim itu sendiri, di samping beliau digelari dengan Al-Hanif, yaitu orang yang condong kepada tauhid dan berpaling dari perbuatan syirik, terkadang pula kita dengar Nabi Ibrahim itu dikenali dengan Abul Anbiya. Abul Anbiya yaitu ayahnya para nabi. Nah, kenapa beliau disebut dengan ayahnya para nabi? Karena nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam semuanya itu merupakan keturunan cucu-cucunya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, seperti Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf, Nabi Ayyub, ya kan, Nabi Ilyas, Ilyasa, dan nabi-nabi yang lainnya, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, itu semua merupakan keturunan dari cucu-cucunya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waja'alna min durriyatihi an-nubuwwata wal kitab, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Ankabut. Dan kami menjadikan dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala sebagian diberikan kitab padanya. Dari keturunan Nabi Ibrahim. Oleh sebab itulah Nabi Ibrahim itu dikenal sebagai Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Kecuali nabi, oleh ini maksudnya, oleh sebab itu keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ini semuanya itu dari bangsa Bani Israel. Keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, beliau bukan dari bangsa Bani Israel, tapi beliau itu dari bangsa Arab. Lebih tepatnya beliau berasal dari Arab Musta'ribah, atau dengan Musta'robah atau Musta'arribah. Karena Arab itu terbagi menjadi dua, ada Arab Aribah, ada pula Arab Musta'robah atau Musta'ribah. Kalau Arab Aribah itu adalah bangsa Arab sebelum Nabi Ismail alaihi salam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam itu jalurnya itu ke Nabi Ismail. Nah, meskipun Nabi Ismail itu adalah putranya Nabi Ibrahim alaihi salam, namun bukan murni dari Bani Israel, ya kan? Karena Nabi Ismail itu adalah dari, yakni putranya Nabi Ibrahim alaihi salam, dari istri beliau, yaitu siapa? Hajar. Ya kan? Dan Hajar ini merupakan pemberian dari apa? Budak pemberian siapa? Fir'aun dari Mesir. Nah, dari situlah Nabi Ismail, kemudian Nabi Ismail keturunannya diantaranya adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu Nabi Muhammad itu bukan dari bangsa Bani Israel, namun dari bangsa Arab, musta'ribah dari keturunan Nabi Ismail. Nah, sebelum Nabi Ismail, orang-orang Arab itu disebut dengan istilah Arab Aribah, yang masih tulen Arabnya. Kemudian lahir Nabi Ismail. Ketika lahir, akhirnya muncullah kecemburuan antara Hajar dengan Sarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam kisahnya memerintahkan Nabi Ibrahim dengan Hajar dengan membawa anaknya Ismail pergi hijrah, kemudian ditinggal di tanah tandus, padang pasir yang tidak ada kehidupan, yang sekarang ini menjadi kota Mekah. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Hajar dan Ismail dengan memunculkan mata air yang disebut sampai sekarang ini yang disebut dengan mata air Zamzam. Setelah munculnya Zamzam ini, ya mulailah Arab-Arab Aribah yang tulen dari berbagai macam kabilah suku, termasuk adalah Jurhum, yang dari suku Jurhum ini kemudian Nabi Ismail menikah dengan wanita di antara suku Jurhum ini. Akhirnya apa? Kalau Nabi Ismail itu tidak tulen dari Arab, blasteran bahasanya, dari Nabi Ibrahim dengan wanita Mesir. Nah, pemberian budak dari Fir'aun, yang saat itu kisahnya apa? Ketika Fir'aun terfitnah dengan kecantikan istri Nabi Ibrahim, yaitu Sarah, sehingga Fir'aun hendak mengambil istri Nabi Ibrahim dengan bermacam macam, tidak mampu. Kemudian Nabi Fir'aun menyerah, bahkan memberi imbalan, yaitu dengan budak, yaitu Hajar, yang kemudian pun di budak tersebut dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian melahirkan satu anak yaitu Ismail. Nah, beliau bukan Arab tulen. Nah, Nabi Ismail ketika di kota, di tanah tandus yang sekarang menjadi kota Makkah, ketika muncul Zamzam, mulai berbagai macam kabilah suku datang menjadi satu, berkumpul, termasuk diantaranya adalah Arab Aribah dari suku Jurhum, yang dari situlah Nabi Ismail menikah dengan wanita dari suku Jurhum tersebut. Nah, inilah disebut dengan Arab Musta'ribah. Nah, Arab Musta'ribah aslinya bukan Arab gitu. Namun karena sering bergaul dengan orang Arab, menikah pula dengan wanita orang Arab, kemudian mempelajari, mengikuti budaya, tradisi-tradisi orang Arab, sehingga dikenal dengan Arab Musta'ribah. Nah, dari keturunan Nabi Ismail ini semuanya itu Arabnya bukan Arab Aribah, namun Arab Musta'ribah, termasuk adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, termasuk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sehingga ini kenapa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari setelah beliau, nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala angkat, Allah utus, semuanya itu merupakan dari cucu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga semuanya itu merupakan dari bangsa Banu Israel kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah dari orang Arab. Oleh sebab itulah dari sini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu sangat benci kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Kenapa? Karena beliau bukan dari bangsa Banu Israel. Nah, yang sebelumnya, sebelum diutus Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dalam kitab-kitab mereka, dalam Taurat, kitab Injil, telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu akan mengutus seorang nabi yang bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Banu Israel dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara sudah berpikiran, turun lagi nabi, pasti dari Bani Israel. Kenapa? Karena sebelum-belumnya itu dari Bani Israel semuanya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna Bani Israel tasassalahumul anbiya. Kullama halakan nabiyyun khalafahun nabiy." Banu Israel itu betul-betul dipadeti dengan nabi. Ketika hilang atau meninggal atau mungkin dibunuh oleh mereka seorang nabi, Allah akan mengganti lagi nabi, nabi, nabi. Oleh karena itu nabi yang paling banyak diantaranya itu adalah dari kalangan Banu Israel. Allah mengutus sekian banyak nabi karena memang mereka adalah orang yang enggan, orang yang keras kepala, orang yang sombong, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya memperbanyak mengutus nabi kepada mereka. Di antara punya adalah rasul. Ketika diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ternyata yang diangkat itu bukan dari kalangan Banu Israel. Justru yang diangkat itu dari bangsa Arab. Dari suku yang terbaik, iya kan? Dari Bani Hashim, suku Quraisy, yang dikenal sebagai suku yang cerdas, suku yang elit, suku yang terhormat, dan suku yang mulia, disegani. Meskipun demikian, mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dari kalangan Yahudi dan Nasara. Kenapa? Karena Muhammad bukan dari Banu Israel, namun dari bangsa Arab. Sehingga yang apa namanya menguasai hati pemikiran mereka bukan lagi kitab-kitab yang ada di hadapan mereka dari kitab Taurat ataupun kitab Injil, namun yang menguasai hati dan pikiran mereka mulai asobiyah, ya kan, fanatik. Dalam hal ini mereka itu fanatik apa? Kesukuan, fanatik bangsa. Yang modelnya diambil itu hanya bangsa-bangsa sendiri atau sukunya sendiri, suku lain tidak boleh. Nah, ini asobiyah, karakteristiknya orang-orang jahiliyah. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan dari umat Islam, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara yang membahayakan yang akan membinasakan kaum muslimin yaitu asobiyah. Asobiyah itu bukan hanya sekedar keturunan, bukan hanya sekedar suku, banyak macamnya. Kelompok, termasuk pula asobiyah itu adalah ketika seseorang fanatik buta terhadap suatu lembaga-lembaga pendidikan, pondok pesantren. Nah, mengklaim ketika pesantrennya diri yang paling bagus, yang benar. Ini sudah mulai muncul di dalam hatinya itu jentik-jentik asobiyah, fanatik. Nah, pondok pesantren ini yang bagus, yang lainnya itu tidak baik. Pondok pesantren ini yang rekomendasi, yang lain tidak direkomendasikan. Ini jentik-jentik asobiyah. Ketika ini kemudian jentik ini tidak diobati, ya kan, tidak diberikan obat untuk dibunuh, ya ini jentiknya akan berkembang dan akan membesar dan akan merusak dan akan menjadikan perpecahan di antara kaum muslimin. Nah, seperti yang terjadi di orang-orang jahiliyah. Kenapa mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal sudah disebutkan di dalam Taurat, disebutkan dalam Injil. Kenapa tidak mau menerima? Kenapa mereka menolak? Karena tidak lain, alasannya adalah asabiyah. Asabiyah kesukuan. Fantabihu ya ibadallah. Oleh karena itu, hati-hati. Perhatikan ini ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggap remeh. Jangan kita menganggap remeh. Mungkin hati kita merasa kuat. Enggak. Nah, ingat, al-qulub dha'ifah. Hati kita itu lemah. Adapun syubhat, syafahat itu ibaratnya seperti petir yang menyambar. Seberapa kuat hati antum akan menahan sambaran petir? Baik. Kita kembali dalam pembahasan kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam pembahasan bahwasannya al-hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah ini hanya untuknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian beliau melanjutkan, faida arafta, Annallaha khalaqaka li'ibadati fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Apabila engkau telah mengetahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakanmu hanya untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah sesungguhnya ibadah itu tidak dikatakan sebagai ibadah. Sesungguhnya ibadah tidak dinamakan sebagai ibadah melainkan harus bersama tauhid. Nah, harus bersama tauhid. Antum perhatikan penggalan kalimat ini dengan kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya beliau menyampaikan sesungguhnya Hanifiyah adalah agama Ibrahim, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata. Dalilnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian beliau melanjutkan seolah-olah tidak ada keterkaitan. Seolah-olah tidak ada keterkaitan dengan kalimat sebelumnya. Yang kalimat sebelumnya menjelaskan tentang agama Nabi Ibrahim, kok kalimat setelahnya menyebutkan tentang kalau kamu telah mengetahui bahwasannya Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadamu, tidak ada kaitannya seolah-olah. Nah, ini mengisyaratkan ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya misi Nabi Ibrahim dan misi pula umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama, yaitu apa? Beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada perselisihan. Yang menjadi pembeda, perbedaan antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam itu adalah dalam syariat-syariat lainnya terkait dengan halal dan haram. Adapun terkait dengan inti dari dakwah mereka ketika mereka diutus, sama semuanya. Dari Nabi yang pertama sampai Nabi terakhir, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, tujuan misi mereka itu sama, yaitu satu, yaitu al-hanifiyah, yaitu at-tauhid, tidak ada yang lain. Adapun terkait dengan syariat-syariat, terkait dengan halal, haram, dan ahkam, hukum-hukum, inilah yang berbeda-beda. Semua dari syariat-syariat sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dengan diutusnya Nabi Muhammad, semuanya telah dihapus. Semuanya telah dihapus dengan datang syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang apabila syariat tersebut diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Dalam ibadah manasik haji, ya kan? Ada beberapa amalan yang dahulu pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam dan sampai sekarang ini pun masih diamalkan. Karena itu memang ditetapkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Nah, sekarang kita mengetahui bahwasannya tujuan kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, sehingga akan muncul pertanyaan, ibadah yang benar itu seperti apa? Nah, ibadah itu apa? Yang diinginkan oleh Allah, ibadah yang benar itu apa? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Agar kemudian ibadah yang kita kerjakan itu betul-betul berbobot. Agar kemudian ibadah yang kita kerjakan itu betul-betul benar, yang seperti yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan ibadah tersebut Allah menciptakan kita dengan tujuan tersebut. Nah, sehingga ini perlu dijawab. Untuk menjawab, ya tinggal kembali kepada Al-Quranul Karim. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menceritakan banyak di dalam Al-Quran tentang ibadah. Nah, termasuk adalah bahwasanya ibadah itu harus didasari dengan tauhid. Ketika ibadah, apakah itu kurban, apakah itu doa, apakah itu menyembelih, ataukah itu nazar, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, ketika ibadah tersebut tidak didasari dengan tauhid, maka itu hakikatnya bukan ibadah. Ketika berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu bukan ibadah. Bukan ibadah yang benar. Nah, menyembelih yang semestinya untuk Allah, namun ketika menyembelih diniatkan untuk selain Allah, padahal menyembelih itu merupakan ibadah, namun ketika didasari bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka ibadahnya itu menjadi batil. Nah, sehingga yang mendasar adalah tauhid. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Tidaklah mereka manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah dalam keadaan hanif, yaitu condong kepada tauhid dan menjauhi perbuatan syirik. Itu tok yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, harus didasari dengan tauhid. Sedikit saja seseorang mencampurinya dengan noda-noda kesyirikan, maka ini akan mengancam ibadah tersebut. Dan suatu saat fa insyaallah kita akan menyebutkan noda-noda syirik yang bisa menghancurkan ibadah secara kulliyah menyeluruh, atau pula ada noda-noda syirik yang akan menghancurkan ibadah yang sedang dia kerjakan. Fa insyaallah mungkin pada babnya sendiri, pada waktunya sendiri akan kita sebutkan permasalahan ini biidznillah. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai sini ikhwan yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan menjadi amalan kebaikan yang akan menambahkan timbangan berat kebaikan kita di hari kiamat nanti insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.